بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوم مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah taala, pada hari Jumat yang penuh berkah, kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada bab yang ke-38 atau permasalahan jahiliyah yang ke-38 yang wajib kita kenali untuk kita hindari. Berkata Al-Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsaminatu wats-tsalatsun. Permasalahan jahiliyah yang ke-38. Yakni di antara sifat-sifat ahlul jahiliyah yang harus kita kenali untuk kita jauhi, yaitu al-ilhadu fi sifat. Mereka melakukan al-ilhad di dalam as-sifat. Mereka menyimpang. Mereka sesat di dalam keimanan mereka terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaqoulihi taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kuntum tastatiruna أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم." Dan kalian tidak bisa bersembunyi akan bersaksi atas kalian pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit kalian. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون أو مما تعملون. Akan tetapi, kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian kerjakan. Surat Fussilat ayat ke-22. Di dalam bab ini, Al-Syekh rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang salah satu karakter jahiliyah, yaitu penyimpangan mereka di dalam keimanan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk penyimpangan mereka? Dijelaskan di dalam ayat ini, walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Akan tetapi kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan. Inilah penyimpangan ahlul jahiliyah. Mereka sangka sifat Allah Subhanahu wa taala al-ilmu, mengetahui segala sesuatu. Mereka sangka tidak bisa mengetahui kebanyakan yang mereka kerjakan. Ini akidah mereka, ini penyimpangan mereka. Mereka samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Makhluk walaupun dia memiliki sifat berilmu, tetapi ternyata banyak juga yang dia tidak ketahui. Lebih banyak yang dia tidak ketahui dibanding yang dia ketahui. Inilah kalau makhluk, walaupun dia disebut dan disifatkan sebagai seorang alim, sebagai ulama, seorang berilmu, tetapi kenyataannya lebih banyak yang tidak dia ketahui daripada yang dia ketahui. Maka orang-orang jahiliyah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mereka anggap Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Banyak menurut mereka yang Allah Subhanahu wa taala tidak ketahui. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mampu membuat pendengaran kalian berbicara penglihatan kalian berbicara, dan kulit-kulit kalian pun berbicara, semuanya menjadi saksi pada hari kiamat. Yakni, menjadi saksi akan segala perbuatan kalian ketika di dunia. Menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka, agar mereka tidak bisa membantah lagi, dengan bermodalkan akidah yang sesat ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pendengaran mereka, mata mereka, dan kulit-kulit mereka menjadi saksi apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Jadi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika di hari kiamat kelak, mulut-mulut kita ini semuanya akan terkunci, yang akan menjadi saksi bagi kita adalah anggota tubuh kita. Saksi apa yang kita amalkan di dunia ini? Maka kata Allah, "Wa ma kuntum tastatirun," kalian tidak bisa bersembunyi. "Ayyashhadu 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum." Akan bersaksi atas kalian pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan kulit-kulit kalian. Semuanya akan berbicara atas apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Sedangkan mulut akan terkunci. Sebagaimana juga yang Allah terangkan di dalam surat Yasin ayat ke-65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tuqallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka, dan menjadi saksi kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Untuk Allah tunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tahu semua yang kalian kerjakan ketika di dunia, dan ini ada saksinya. Saksinya adalah anggota tubuh kalian sendiri. Dia akan berbicara, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatnya berbicara untuk menjadi saksi atas semua yang kita kerjakan di muka bumi ini. Maka, kalau kita beramal saleh, dia akan membela kita, menjadi saksi atas kita, memberatkan mizan kebaikan kita. Sebaliknya, kalau kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anggota tubuh kita akan memberatkan hisab kita, akan memberatkan mizan atau timbangan kesalahan kita, dan akan menjadi saksi yang dapat menjerumuskan kita ke dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Tetapi orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak percaya dengan itu semua. Bahkan mereka yakin apa yang mereka kerjakan tidak Allah subhanahu wa ta'ala ketahui. Kebanyakan yang mereka kerjakan, mereka yakin Allah tidak tahu. Berarti mereka menyimpang di dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang mukmin, mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala al-allam, yang maha mengetahui. Ya'lamu ma fis samawati wal ard, wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Seperti dalam surat At-Taghabun ayat ke-4. Allah mengetahui segala yang ada di langit maupun di bumi. Dan dia mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sifat seorang mukmin. Dia mengimani Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan ulama menjelaskan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu terbagi dua. Ada sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah, dan ada sifat yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Sifat yang berhubungan dengan zat Allah, hiya allati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha, adalah sifat yang selalu Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengannya. dan dia juga terbagi dua, ma'nawiyah dan khabariyah. Adapun ma'nawiyah seperti sifat al-ilmu, al-hayatu kehidupan, al-qudrah kemampuan, kekuasaan, al-hikmah dan sebagainya. Ini semua sifat Allah yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat khabariyah seperti dua tangan yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, bal yadahu mabsuutatan, bahkan dua tangan Allah selalu terbuka, selalu berinfak kepada hamba-hambanya. Demikian pula dikabarkan dalam Al-Qur'an Allah memiliki wajah, dikabarkan di dalam As-Sunnah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat khabariyah yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, adalah sifat al-muta'alliqah bi masyiatihi, yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan sifat fi'liyah juga terbagi dua, laha sababun ma'lum, sifat yang memiliki sebab yang dimaklumi, seperti sifat ridha, cinta, di mana Allah ridha kepada orang yang memiliki sebab-sebab mendapatkan keridhaan Allah, dan Allah cinta kepada orang yang memiliki sebab-sebab mendatangkan kecintaannya. Demikian pula Allah murka kepada orang-orang yang pantas dimurkai. Ini sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang memiliki sebab. Dan ada juga laisa laha sababun ma'lum, sifat yang tidak memiliki sebab yang diketahui. Seperti dikabarkan di dalam hadis yang sahih, di antara sifat fi'liyah, perbuatan Allah, adalah an-nuzul ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Di perbuatan Allah yang kita tidak ketahui, kenapa Allah lakukan tersebut? Tidak ada sebab yang dimaklumi. Maka semua sifat-sifat tersebut kita imani. Baik sifat dzatiyah yang berhubungan dengan zat Allah maupun sifat fi'liyah yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita imani sepenuhnya. Tidak ada yang kita ingkari. Dan kita imani sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan diutak-atik. Dan jangan kita tambahkan suatu sifat yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebab kita sedang berbicara tentang zat yang besar, zat yang maha agung. Maka jangan lancang akal kita, jangan lancang lisan kita menambahkan suatu sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang disebut dengan tauhidul asma wa sifat. Mengimani atau mentauhidkan Allah di dalam sifat-sifatnya adalah mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melakukan ilhad. Tanpa melakukan ilhad atau penyimpangan sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Oleh karena itu, perlu kita ketahui seperti apa bentuk-bentuk ilhad. Ulama menjelaskan secara garis besar, minimalnya ada 4 bentuk ilhad di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bentuk penyimpangan ahlul jahiliyah di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sayang sekali penyimpangan-penyimpangan ini ternyata telah diikuti oleh sebagian kaum muslimin, sebagian ahlul bid'ah dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Khusus Asy'ariyah dan Maturidiyah ini perlu ekstra hati-hati, karena mereka juga mengklaim sebagai ahlu sunnah padahal mereka menyimpang di dalam tauhid sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengikuti ahlul jahiliyah. Yang pertama, penyimpangan di dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tahrif. At-tahrif maknanya secara bahasa adalah at-taghyir, melakukan perubahan. Adapun tahrif di dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah tahriful lafzi, merubah lafaz. Seperti mereka merubah lafaz di dalam firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa dalam surat Thaha ayat kelima. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy-Nya, yakni meninggi di atas arsy-Nya. Allah tinggi, berada pada kedudukan yang tinggi. Di mana? Di atas arsy-Nya. Tetapi orang-orang yang di hatinya ada penyakit dari kalangan ahlul bid'ah, mereka rubah lafaz istawa menjadi istaula. Menjadi apa? Istaula artinya apa? Berkuasa. Karena mereka tidak mau mengimani Allah istiwa di atas arsy-Nya, maka mereka rubah istawa dengan istaula, artinya berkuasa. Demikian pula ketika mereka mengingkari sifat kalam, sifat berbicara yang ada pada Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dalam surat An-Nisa ayat ke-164, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa, mereka rubah. Wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah berbicara kepada Musa. Maksud mereka Allah tidak bisa berbicara. Mereka rubah kallamallahu menjadi kallamallaha. Maka ini disebut dengan tahriful lafaz, merubah lafaz. Bentuk yang kedua adalah tahriful makna, merubah maknanya. Mereka biarkan lafaznya seperti adanya, tapi mereka rubah maknanya. Mereka tafsirkan, mereka ta'wilkan maknanya keluar dari makna yang sebenarnya. Seperti sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kasih sayang Allah, mereka tidak akui, mereka ingkari. Bagaimana cara mereka mengingkari? Mereka merubah tafsirnya. Mereka katakan rahmat itu maksudnya adalah iradatul in'am, keinginan untuk memberikan nikmat. Demikian pula sifat ghadab, sifat marah. Mereka katakan Allah tidak memiliki sifat marah, yang ada adalah iradatul intiqam, keinginan untuk mengazab atau membalas dendam dengan suatu azab. Maka ini adalah perbuatan yang menyimpang dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah meyakini rahmat adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sifat Allah marah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk yang kedua dalam penyimpangan terhadap tauhidul asma' wa sifat adalah at-ta'til. At-ta'til secara bahasa maknanya adalah al-ikhla', mengosongkan atau menghilangkan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah nafyu as-sifat anillahi subhanahu wa ta'ala, menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, apakah sebagiannya atau seluruhnya. Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat zatiyah berupa dua tangan, berupa wajah. Tetapi sebagian orang tidak mengimani sifat tersebut. Mereka tidak percaya Allah memiliki tangan, mereka tidak percaya Allah memiliki wajah. Maka kalau yang pertama tidak secara langsung dia menolak, dia tafsirkan misalkan tangan itu yang dimaksud kekuatan, bukan tangan seperti yang kita pahami. Sedangkan sifat-sifat yang lain, mereka juga takwilkan. Dan ini bukan takwil, ini tahrif. Kalau maupun mau dikatakan takwil, maka ini takwil yang fasid, tafsir yang fasid, yang rusak, karena tidak didukung oleh dalil. Nah, sebagian orang melakukan sebaliknya. Mereka sama sekali tidak mempercayai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun jelas Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an, "Annahu Sami'un Basir." Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Mereka tidak mempercayainya. Mereka ingkari sifat Allah tersebut. Dan di antara bentuk ta'til ini adalah tafwid, yaitu mereka serahkan maknanya hanya kepada Allah. Ini hakikatnya ta'til, tidak mengimani sifat Allah. Jadi ketika mereka membaca satu sifat Allah di dalam Al-Quran atau dalam As-Sunnah, mereka katakan, saya tidak mau tahu dengan maknanya. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maknanya. Iya. Mereka tidak percaya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah memiliki ilmu, Allah memiliki kekuatan. Mereka tidak percaya. Kita tidak tahu maknanya, kata mereka. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, at-tafwid min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Tafwid ini adalah seburuk-buruk perkataannya ahlul bid'ah dan ilhad, penyimpangan. Kenapa? Karena hal itu adalah pendustaan terhadap Al-Quran dan menganggap bodoh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa dikatakan pendustaan terhadap Al-Quran? Sebab kalau begitu mereka mengatakan Al-Quran ini belum lengkap, belum menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, belum menjelaskan tentang makna sifat-sifat Allah. Adapun mereka menganggap bodoh Allah dan Rasulnya, karena mereka seakan-akan mengatakan Allah dan Rasulnya mengabarkan sifat-sifat yang tidak diketahui maknanya. Bahkan Allah dan Rasulnya tidak mengetahui maknanya. Ini sebabnya tafwid ini mengembalikan maknanya kepada Allah, masa bodoh tidak mau tahu dengan makna-makna sifat Allah, adalah seburuk-buruknya perkataan ahlul bid'ah. Bahkan dikarenakan sikap mereka ini, maka muncul sebaliknya. Orang-orang yang mentafsirkan semau mereka sendiri sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kemudian mengatakan tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Kata mereka, jalannya salaf adalah lebih selamat. Kenapa? Karena salaf tidak menafsirkan. Salaf tidak melakukan tahrif. Salaf tidak mengatakan istawa artinya berkuasa. Salaf tidak mengatakan tangan Allah artinya kekuatan. Maka kata mereka, tariqatul salaf aslam. Tetapi tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Jalannya khalaf, cara beragamanya khalaf, yang di generasi berikutnya, itu lebih berilmu dan lebih berhikmah. Ini kata mereka. Dan ini semuanya adalah kedustaan. Yang benar adalah tariqatul salaf aslam wa tariqatul salaf a'lam wa ahkam. Tariqatul salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Jalannya salaf di dalam beragama itu lebih selamat, lebih berilmu dan lebih hikmah. Sebab tidak mungkin adanya keselamatan tanpa ilmu dan hikmah. Oleh karena itu yang dilakukan khalaf berupa menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bukan tariqatul salaf, tapi tariqatul ahli jahiliyah. Kemudian yang ketiga, di antara penyimpangan terhadap tauhidus sifatillahi azza wa jalla adalah takyif. Yakni ta'yin kayfiyatis sifah. Menggambarkan kayfiyah atau bentuk dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang yang mempertanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih wajah Allah? Bagaimana sih istiwanya Allah di atas arsy? Maka ini adalah sebuah penyimpangan. Kalau dia berani menggambarkan wajah Allah seperti ini, tangan Allah seperti itu, istiwanya Allah di atas arsy-Nya seperti ini, Allah mendengar, Allah berbicara, Allah melihat seperti itu, ini semua adalah penyimpangan. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabarkan ilmunya kepada kita tentang itu. Maka kita meyakini wajah Allah adalah wajah yang sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Penglihatan dan pendengaran Allah adalah penglihatan dan pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana bentuknya kita tidak ketahui. Allah istiwa di atas arsy adalah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimana cara Allah beristiwa kita tidak ketahui. Kenapa? Allah tidak beritahu kepada kita. Jangan lancang lisan kita. Jangan akal kita memasuki yang bukan haknya. Ini adalah wilayah nas, wilayah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada kesempatan yang Allah berikan bagi akal kita memasuki wilayah ini. Oleh karena itu, ketika ada seorang bertanya kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wa kaifal istiwa? Ketika dia membaca firman Allah Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang maha penyayang beristiwa di atas arsy, dia bertanya, bagaimana sih Allah subhanahu wa ta'ala istiwa? Barangkali dia ingin tahu apakah seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya atau bagaimana? Maka apa jawab Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Al-istiwa'u ma'lumun wal-kayfu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Kata beliau rahimahullah, istiwa adalah maklum, sudah diketahui. Diketahui dari mana? Dari mana bahasanya? Istiwa adalah ala wartafa'a. Allah meninggi. Berada di ketinggian. Bukan di dalam, di kerendahan. Ini makna istiwa. Demikian pula makna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Dipahami dari makna bahasanya. Kalau tangan, maknanya tangan. Kaki ya, maknanya kaki. Tangan bukan kaki, kaki bukan tangan. Dipahami, diketahui oleh orang yang memiliki akal yang sehat. Ini maknanya. Maknanya dapat dipahami. Mendengar adalah menangkap suara-suara. Dipahami. Makna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Al-Imam Malik rahimahullah, wal-kaifu majhulun. Adapun bagaimana bentuknya, itu majhul, tidak diketahui. Kenapa Allah tidak beritahu kepada kita? Wal imanu bihi wajibun, cukup bagi kita mengimani. Mengimaninya adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya adalah bid'ah. Inilah akidatus salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di antara penyimpangan di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-tamthil, penyerupaan. Yakni menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Mereka samakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Maka menyerupakan Allah dengan makhluk berarti sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan, sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, al-ilhadu fi sifat, menyimpang di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah sifat-sifat ahlul jahiliyah, karakteristik orang-orang kafir di zaman jahiliyah, namun sayang sekali telah diikuti oleh sebagian kaum muslimin dari golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk benar-benar mempelajari tauhid ini sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bisa mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan sebagai penutup, orang-orang yang menyimpang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ahlul jahiliyah, Allah mengancam mereka seperti dalam ayat berikutnya dalam surat Fussilat ayat ke-23, wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum, demikianlah persangkaan kalian terhadap Rabb kalian. Jadi kalian menyangka dia tidak mengetahui kebanyakan yang kalian kerjakan. Ardakum, maka hal itu telah membinasakan kalian. Karena kalian menyangka sifat Allah ilmu tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian kerjakan, itu telah membinasakan kalian. Yani kalian dimasukkan ke dalam adab. Fa asbahtum minal khasirin, dan jadilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maka ayat ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari tauhidul asma' was sifat sebagaimana yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah barusan kita telah mendengarkan kajian bersama Ustaz Abu Abdullah Sufyan hafizhahullah taala, yang mana pada kajian kali ini beliau telah membahas mengenai di antara sifat-sifat ahlul jahiliyah, yakni mereka melakukan al-ilhad dalam sifat-sifat Allah, yakni menyimpangkan, memalingkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya, begitu sangat pengetahuan kita mengenai sifat-sifat Allah tersebut, supaya kita tidak terjatuh ke dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan kita mengetahui ilmu bagaimana sifat Allah itu yang sebenarnya, mudah-mudahan kita bisa membentengi diri kita semua dari terjatuhnya kita ke dalam kesesatan yang nyata. Ihwafillah rahimani wa rahimakumul jami'ah. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkan ke kami di 0853530304, 0853530304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat kelamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Genal, Sindang Sari, Banjar Sari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdullah Sufyan hafidahullahu ta'ala, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana kalau yang sudah terlanjur menggugurkan dan berulang-ulang, sedangkan waktu menggugurkan kandungan tidak tahu hukum yang sebenarnya? Sebesar apa dosa si pelaku dan bagaimana cara bertobat? Apakah diampuni dosanya? Sudah dimaklumi, ini perbuatan dosa besar dan dapat dipahami oleh orang yang mengerti agama dan tidak mengerti agama sekaligus. Sudah dimaklumi, ini adalah suatu perbuatan dosa besar. Lalu bagaimana cara bertobatnya? Apakah diampuni dosanya? Jawabannya, semua dosa selama ajal kita belum tiba, selama malaikat maut belum datang menjemput ruh kita, mencabut nyawa kita, maka pintu tobat selalu terbuka. Pintu tobat selalu terbuka. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima taubatnya seorang hamba sebelum dia sekarat, yani sebelum dia menghadapi ajalnya, kematiannya, yaitu dengan cara ikhlas di dalam taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyesali dosa yang telah lalu dan meninggalkan dosa tersebut, serta bertekad tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut di masa lalu. Jadi kalau seorang mengatakan bertobat tapi dia masih ingin melakukan lagi, maka itu bukan tobat yang benar. Itu adalah tobat yang tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, hakikat tobat adalah menyesal. Sesali dosa yang telah lalu. kemudian bertekad tidak akan mengulanginya di masa depan dan meninggalkan sepenuhnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah bila membaca satu ayat dari Al-Quran harus membaca ta'awud seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 48? Zahir bahwasannya satu ayat saja kita baca harus membaca ta'awud. Tetapi ulama menjelaskan ini dimaksudkan ketika kita membaca Al-Quran. Adapun ketika kita berdalil dengannya, maka insyaAllah ta'ala tidak diharuskan membaca ta'awud. Wallahu a'lam. Ustaz Sofyan, tolong sebutkan waktu-waktu karahatut tanjih wa karahatut tahrim. Karahatut tanjih wa karahatut tahrim. Dan afwan jangan cepat-cepat mau ditulis. Baik. Ini berhubungan dengan waktu-waktu sholat ya. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas lebih rinci pada setiap malam Jumat atau malam Sabtu dan malam Ahad pada maghrib. Tapi secara ringkas kita jelaskan waktu yang dilarang untuk sholat itu ada 5, dan di antara 5 tersebut 3 adalah waktu karahatut tanzih, ini tidak sampai haram, dan 2 adalah karahatut tahrim yang sampai derajat haram. Adapun karahatut tanzih yang tidak disukai sholat pada waktu tersebut namun tidak sampai haram adalah yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit, ini yang pertama karahatut tanzih, tidak disukai atau hukumnya makruh sholat di waktu tersebut. Dan yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah mutlak. Ini sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kalau memiliki sebab, seperti karena masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudu 2 rakaat, maka boleh. Kemudian yang kedua, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, sampai dia tergelincir. Kalau sudah tergelincir, masuk waktu zuhur. Ketika dia masih berada di tengah-tengah, dihukumnya makruh sholat pada waktu tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ini 3 waktu yang dimakruhkan. Adapun yang diharamkan atau karahatut tahrim itu ada 2. Yang pertama, ketika matahari mulai terbit sampai dia benar-benar meninggi setinggi satu anak panah. Setinggi satu anak panah. Yang kedua, ketika matahari mulai terbenam sampai benar-benar dia hilang. 2 waktu ini diharamkan untuk salat, sebab ketika kita sujud pada waktu tersebut itu menyerupai waktu yang digunakan oleh ahlul jahiliyah, oleh orang-orang jahiliyah, yakni orang-orang majusi yang menyembah matahari. Mereka sujud ketika matahari mulai terbit dan ketika matahari mulai terbenam. Kalau dia sudah benar-benar terbit sampai setinggi satu anak panah, mereka sudah selesai ibadahnya. Kalau dia sudah benar-benar terbenam, mereka sudah selesaikan juga ibadahnya. Maka 2 waktu tersebut diharamkan. Jadi totalnya ada 5 waktu yang dilarang untuk sholat. 3 waktu makruh, 2 waktunya haram. Baik. Apakah perkataan jorok yang dikatakan kepada istri saja ketika muqaddimatul jima dan lainnya tetap tidak dibolehkan? Pertama, perlu dijelaskan apa maksudnya perkataan jorok di sini. Kalau perkataan yang berhubungan dengan hubungan suami istri dan bukan perkataan yang tercela di dalam agama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah suami istri yakni berbicara, bercumbu rayu dan sebagainya. Khusus bagi suami istri. Sepanjang ucapan-ucapan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. janda kalau mau dinikahi harus dimintai pendapatnya. Maksudnya pendapat apa dan tentang apa? Maksudnya janda itu harus mengeluarkan suara. Harus mengeluarkan suara. Ini maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahul bikru hatta tusta'dan." Seorang janda tidak dinikahi sampai dia dimintai pendapatnya, yakni diajak musyawarah. Dan seorang perawan tidak dinikahi sampai dimintai izinnya, diminta keridoannya. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Qala ayat antaskuta. Ya Rasulullah, bagaimana seorang perawan itu mengizinkan, yang diketahui dia ridho dengan pernikahan tersebut, sedangkan dia malu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaskuta. Kalau dia diam, berarti dia mau. Dia malu tapi mau, malu. Ada, maka yang dimaksud di sini, kalau begitu janda dia harus berbicara. Kalau dia mau dia harus berbicara. Kalau dia hanya diam saja, berarti dia tidak mau. Kebalikannya dari perawan. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Muslim, aila tuzawwaj hatta tantiqa bil idni bi khilafil bikr. Kata beliau rahimahullah, maksud hadis ini, seorang janda itu tidak boleh dinikahkan sampai dia berbicara, iya saya mau dinikahkan. Kalau dia diam saja seperti anak perawan, maka menunjukkan dia tidak mau. Dia tidak mau dinikahkan dengan fulan tersebut, maka carikan yang lain. Jangan dinikahkan dengan orang tersebut. Baik, itu maknanya. Apa hukum memakai celana di bawah mata kaki? Apa dalilnya? Bagaimana kalau dengan kaus kaki? Ulama khilaf dalam masalah ini, namun yang kuat, pendapat yang benar, hukumnya haram. Apakah dilakukan karena sombong, ataukah bukan karena sombong? Berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis yang banyak sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izari fa fin nar. Apa saja dari kain sarung yang ada di bawah mata kaki, tempatnya di neraka. Dan ini bermakna semua pakaian. Sebab dikatakan kain sarung karena pada zaman tersebut kebanyakan menggunakan kain sarung. Tetapi ini berlaku bagi semua pakaian. Apa saja yang ada di bawah mata kaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fin nar, tempatnya di neraka. Jelas dalilnya. Dan banyak sekali dalil sampai derajat mutawatir. Mungkin ada orang yang mengatakan, kenapa sih Pak Kiai sarungnya sampai melewati mata kaki? Berarti hukumnya boleh. Andaikan benar kata mereka bahwa itu haram, tentunya kebanyakan kiai, kebanyakan ustaz tidak melakukan itu. Maka kita katakan kepada mereka, Pak Kiai, amalan para ustaz itu semuanya bukan dalil. Adapun dalil Al-Quran wa Sunnah. Kalau mereka benar, kita ikuti. Tetapi kalau mereka salah, meskipun mereka adalah kiai kita, ustaz kita, jangan kita ikuti. Ini jelas bertentangan dengan dalil. Maka jangan kita ikuti. Padahal dalil-dalilnya ini sampai derajat mutawatir. Lalu bagaimana dengan kaus kaki? Kaus kaki tidak termasuk. Sebab yang dimaksud dengan isbal adalah memanjangkan pakaian dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Jadi tidak masalah kalau menggunakan kaus kaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Saya senang sekali sama radio dakwah Salafiyah. Alhamdulillah. Saya tiap hari selalu mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakah. Kalau beli kaset ngaji yang anak-anak, di mana? Apa di Banjar ada? Saya mau beli. Saya belum tahu kalau di Banjar, tapi kalau Anda mau, silahkan datang untuk mengopi di komputer kami yang ada di pondok. Gratis insyaallah ta'ala. Apa hukum mendengarkan musik dan lagu? Bagaimana dengan nasyid? Bagaimana kalau memainkan gitar dan musik tanpa lagu? Karena kita jelaskan bahwasannya hukum nyanyian dan alat-alat musik itu diharamkan di dalam syariat, walaupun dinamakan nasyid. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah bighairi ilmin." Di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara manusia ada yang menjadikan ucapan sia-sia tanpa didasari ilmu untuk menyesatkan manusia. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah sampai 3 kali. Yang dimaksud dengan ucapan sia-sia adalah nyanyian. Adalah nyanyian. Silakan lihat tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada ayat yang dimaksud. Dan banyak sekali ayat-ayat yang dimaksudkan di situ adalah cercaan terhadap nyanyian dan alat-alat musik. Adapun dalam hadis Al-Bukhari dan juga Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azi." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan apa yang diharamkan, yaitu zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Jadi alat-alat musik ini hukumnya haram, kemudian dihalalkan oleh sebagian orang. Baik. Ustaz, di kalangan yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, banyak sekali kebid'ahan. Dan apakah pada mazhab lain seperti itu juga? Pertama kita katakan, mereka yang mengaku mazhab, pengikut mazhab Syafi'i, lalu banyak melakukan banyak sekali kebid'ahan, itu adalah pengakuan yang dusta, pengakuan yang tidak benar. Sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala tidak pernah mengajarkan kebid'ahan. Hanya saja mereka hanya menyandarkan ajaran-ajaran kepada Imam Syafi'i secara dusta. Sebagaimana yang pernah kita contohkan, mereka membaca Al-Qur'an dihadiahkan untuk mayit, padahal Imam Syafi'i melarang hal tersebut. Mereka mengadakan selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, padahal Imam Syafi'i rahimahullah melarang hal tersebut. Mereka mengatakan berniat sholat dengan ucapan usolli, atau berwudu dengan ucapan nawaitu, kemudian berpuasa dengan ucapan nawaitu dan seterusnya, mengucapkan niat dalam beribadah. Mereka katakan ajar Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Jadi kebanyakan klaim mazhab Syafi'i itu sebetulnya tidak benar juga. Walaupun mungkin saja ada kesalahan dan kebid'ahan dalam mazhab Syafi'i, tapi tidak banyak. Tapi tidak banyak. Dan itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja. Jadi tidak benar kalau mengaku mengikut mazhab Syafi'i lalu melakukan banyak sekali kebid'ahan. Imam Syafi'i dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengajarkan sunnah dan membenci bid'ah. Demikian pula pada mazhab-mazhab yang lain sama. Banyak orang yang mengklaim mazhab Maliki, Hambali dan sebagainya, tetapi kenyataannya mereka tidak mengikuti mazhab tersebut dengan sebenarnya. Dan hakikat mengikuti mazhab tersebut adalah mengikuti dalil. Sehingga Imam Syafi'i berpesan, kalau kalian dapati pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, buang pendapatku. Ini pesan Imam Syafi'i. Beliau juga berkata, "Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itulah madhhabku. Artinya kalau kita dapatkan suatu perkataan Imam Syafi'i, satu ajaran beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih, kalau kita masih ikuti pendapat tersebut, berarti hakikatnya kita tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau kita mengikuti hadis yang sahih, itulah mazhab Syafi'i yang sebenarnya. Inilah hakikatnya mazhab para ulama. Baik. Dalam satu hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Bagaimana dengan hukum orang yang menyerupai orang kafir pakai kaos celana panjang, di satu sisi bahwasannya menggunakan jubah gamis bukan sunnah, tapi sesuai dengan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang Arab atau adat mereka. Lalu bagaimana dengan mensinkronkan dengan hadis di atas? Yang dimaksud dengan tasyabbuh adalah menyerupai orang kafir di dalam ciri khusus mereka. Ini yang maksud dengan tasyabbuh. Menyerupai orang kafir dalam ciri khusus mereka. Jadi kalau suatu pakaian merupakan pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka jangan kita lakukan. Seperti wanita yang membuka aurat, ini ciri khas orang-orang kafir, tidak boleh dilakukan. Atau laki-laki yang menggunakan pakaian sampai menutupi mata kakinya, isbal. Atau menggunakan pakaian yang ketat sampai nampak auratnya. Dan semuanya tasyabbuh bil kulfar. Jadi ini kaidahnya. Yang dimaksud dengan tasyabbuh yang dilarang adalah menyerupai orang-orang kafir dalam ciri khas mereka. Baik. Adapun kalau bukan ciri khas mereka, yakni dipakai juga oleh kaum muslimin dan juga dipakai oleh orang kafir, maka bukan tasyabbuh yang dilarang. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anda pernah dikasih tahu oleh Menteri Kesehatan, katanya tape ketan itu mengandung alkohol sampai 60%. Kalau dimakan haram enggak? Yang kedua, air kelapa muda juga mengandung alkohol. Mohon jawabannya. Terima kasih dari Dedek Cikopel. Adapun yang kita ketahui, bahwasannya alkohol yang ada pada makanan dan obat-obatan, bukan itu yang dimaksud dengan khamar yang dilarang. Tetapi dalam istilah ilmu kimia, itu adalah etanol. Kalau dia mengandung etanol, itulah yang dimaksud dengan khamar. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, saya seorang tabib. Dalam memeriksa diagnosa penyakit, saya harus memegang nadi pergelangan tangan pasien wanita. Terkadang pada kasus yang mendesak, saya harus menusuk jarum akupuntur pada punggung pasien wanita. Sedangkan saya belum punya penterapi akupuntur wanita. Apa hukumnya karena dalam akupuntur saya bersentuhan kulit? Haruskah saya memakai sarung tangan agar ada hijab? Tapi kalau pakai sarung tangan, saya susah menentukan titik sarafnya dari agung menjelang. Apabila memang tidak ada tabib wanita atau pembantu dokter wanita yang memang sulit diusahakan, maka ini termasuk perkara darurat. Dengan syarat pasien wanita ini harus ditemani oleh mahramnya, harus ditemani oleh laki-laki dari kalangan keluarganya, dari mahramnya atau suaminya. Iya. Haram hukumnya seorang dokter laki-laki berdua-duaan, apalagi sampai membuka bagian tubuh tertentu dengan pasien wanita. Hukumnya haram. Harus ditemani dengan mahramnya. Iya. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kitab Mujarabat termasuk kesyirikan atau bukan? Balas via SMS. Termasuk kesyirikan. Kitab Mujarabat terdapat lafaz-lafaz permohonan kepada syaitan, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada jin. Maka ini semuanya termasuk kesyirikan. Baik. Bismillah Ustaz, jikalau saya sampaikan kita harus beriman bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat. Dalilnya surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Namun tidak melihat secara detail. Ini sudah benar? Tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala akan terlihat secara jelas. Akan terlihat secara jelas. Seakan-akan kita melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh apapun. Tidak ada hawan yang menghalangi dan jelas terlihat. Seperti di dalam as-sahih dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bulan purnama itu kan jelas sekali, maka beliau bersabda, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha la tudamuna aw la tudahuna fi ru'yatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian, ini penghuni surga, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala seperti kalian melihat ini. Yang melihat bulan yang sangat jelas. Jelas sekali. Tidak ada yang tersembunyi. fi ru'yatihi, di dalam melihatnya. Jadi kaum mukminin di surga insyaallah taala akan melihat Allah Subhanahu wa taala ayanan dengan sangat jelas sekali. Iya, dan ini termasuk bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah melihatnya di surganya. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim dia telah melihat Allah ketika di dunia, maka dia dusta. Dia bohong, dan ini adalah ajaran kaum sufi, ajaran tasawuf, ajaran yang sesat, tidak berdasarkan dalil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata, dan dialah yang mencapai pandangan mata manusia. Adapun di akhirat kelak, maka Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang yang beriman sebagai nikmat yang besar, yang paling besar kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya. Jadi ini lebih dari surga. Tambahannya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang sahih, yang dimaksud dengan tambahan di situ adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.